acara halal bihalal bareng bersama keluarga besar Arkam Arek Kabungan Lor di acara halal bihalal yang digelar pada hari ini, tepatnya di hari Senin tanggal 3 Juli 2017. Kami ucapkan ribuan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman kepanitiaan, khususnya teman-teman pemuda dan pemudi, dan lebih khusus untuk seluruh masyarakat Kabungan Lor yang sudah memberikan kenyamanan di acara halal bihalal. Semoga saja dari awal sampai akhir nanti bisa membuahkan suasana yang sesuai dengan panjenengan inginkan. Bersabarlah dengan Ramayana, audio rental sound system. Amat syukur dari belakang Kota Buaya Surabaya, terima kasih. Dan tentu acara ini tetap diabadikan oleh Mempro Shooting. Terima kasih atas kerjasama. Baik, tiba saatnya Arkam bergoyang, Arkam berdangdut, setuju? Sudah siap digoyang? Sampun siap digoyang sedoyo? Terimalah salam kebersamaan bareng bersama all artisnya Ju Pala Pak. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk New